بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله وإخواني الطلبة والطالبات dan juga para santri dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada hadis Ats-Tsani wal Arba'un ba'da 300. Hadis yang ke-342. Anil Hasan Ibn Abil Hasan yani Al-Basri rahimahullah قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فرمت عليه الجنة. Diriwayatkan dari Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan yaitu Hasan Al-Basri kunyahnya atau bapaknya dijuluki dengan kunyah Abul Hasan sehingga dipanggil dengan nama Al-Hasan Ibni Abil Hasan Al-Basri yang lebih dikenal dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata menyampaikan kepadaku Jundub, yang dimaksud Jundub Ibn Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, menyampaikan kepadaku Jundub di masjid ini, dan kami tidak lupa sedikit pun, tidak lupa satu hadis pun yang disampaikan kepada kami. Wa manakhsha an yakuna Jundubun kadzaba ala Rasulillah SAW, dan kami tidak khawatir kalau Jundub berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, hafalan kami sangat jelas, kami sangat hafal, kami tidak lupa. Dan Jundub pun menyampaikan dengan jujur, tidak mungkin beliau dusta, dan kami percaya. Makna manaksya, kami tidak takut, kami tidak khawatir Jundub berdusta, maknanya percaya. Percaya bahwa Jundub tidak mungkin akan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan ini barakallahu fikum adalah kesepakatan seluruh para ulama ahli sunnah bahwa para sahabat kulluhum udul. Ijma' para ahlul hadis ahlus sunnah bahwa seluruh para sahabat udul. Jujur terpercaya. Adil. Apa kata Jundub bin Abdullah dalam hadis ini? Qal, Jundub berkata radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kana fi man kana qablakum. Bahwa Nabi bersabda, dulu sebelum kalian, yani pada generasi, pada orang-orang yang kana qablakum, yang sebelum kalian, ada seseorang yang bihi jurhun, seseorang yang padanya ada luka di tangannya. Fajazi'a minhu, dia sudah putus asa daripadanya. Karena putus asa daripadanya, akhadha sikkinan, dia mengambil pisau. Fahazza biha yadahu, dia potong tangannya. Fama raqa'ad damu hatta mat, hingga dikatakan dia potong tangannya, fama raqa'ad dam, dan tidak berhenti darah memancar hingga matilah dia. Maka Allah pun berfirman, Azza wa Jal, abdi badarani binafsih, hambaku terburu-buru, badarani mendahului aku, terburu-buru dengan dirinya. Faharramtu alaihil jannah, maka aku haramkan atasnya surga. Makna lain dari kalimat badarani binafsih, menyegerakan, mendahului aku, maknanya bunuh diri. Hambaku bunuh diri. Berterburu-buru, bersegera sebelum aku menakdirkan atau sebelum aku merintahkan. Ikhwanuddin a'azzakumullah, ini secara syar'i. Adapun secara takdir, qada wal qadar, seluruhnya ditakdirkan oleh Allah. Apakah dia mati bunuh diri, ataupun dia mati tertabrak, ataupun dia mati wajar, ataupun mati sakit, semuanya biqada'illahi wa qadarih. Sehingga makna badarani binafsihi bukan mendahului takdir, tetapi tidak menyesuaikan dengan syariat. Allah tidak perintahkan untuk dia membunuh dirinya. Allah tidak syariatkan untuk dia putus asa. Itu makna dia terburu-buru, tidak mau mengikuti syariatku. Faharramtu alaihil jannah, maka aku haramkan dia dari surga. Ikhwanuddin a'azzakumullah, pertama dibahas di sini gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini yang perlu dijelaskan. Pertama, kalimat jundub, nama seorang sahabat, didomahkan jimnya, disukunkan nunnya, dan didomahkan dalnya, boleh pula difathahkan jadi jundub atau jundab, kedua-duanya diriwayatkan. Ba'daha ba, setelah itu ba. Siapa dia jundub atau jundab ini? Ai jundub ibni Abdullah al-Bajali. Al-Bajali dari kabilah, dari suku yang bernama Bajilah. Sukunya suku Bajilah. Berkata al-Jauhari, innahu minal adnaniyin. Suku Bajilah ini dari golongan adnaniyin, turunan suku atau turunan Adnan. Tempat tinggal mereka atau kampung mereka, karena dulu biasanya satu kampung itu satu suku. Satu kampung, satu suku. Maka suku Adnaniyin al-Bajilah ini tinggalnya kalau sekarang antara Mekah dengan Madinah. Antara Mekah dengan Madinah. Yang kedua, kalimat hazza. Fahazza yadahu. Hazza dengan ha tanpa titik, al-muhmalah maksudnya enggak bertitik. Wa ba'daha zai, setelahnya huruf zai musyaddadah, ditasdidkan huruf zainya, hazza. Ay qata'aha, maknanya adalah qata'a, memutus, memotong tangannya. Fama raqa'ad dam. Kalimat ketiga, raqa'a. Raqa'a dengan hamzah. Raka'ad dam, darahnya ma raka'. Apa itu raka'? Tidak berhenti memancar. Difathahkan di huruf ra dan huruf qaf, mahmuz berhamzah, raka'a. Aiman qata'a damuh, maknanya tidak berhenti darahnya, tidak terputus darahnya, terus memancar, hatta mat, hingga orang itu mati. Ini barakallahu fikum kejadian man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Terluka di tangannya, rupanya tersiksa dia, merasa sakit dan tidak kuat merasakan sakitnya, maka dia potong tangannya sekalian. Ketika dipotong tangannya, darah memancar, keluar, maqata, tidak terputus, maraqa, ad-damu, tidak terputus darah, hatta mat, sampai dia mati. Al-manjal ijmali, maknanya secara ringkas, rawal alimu salihu zahidul abid, diriwayatkan oleh seorang alim, ulama yang berilmu, saleh, zuhud, ahli ibadah, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Jundub ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau haddatsa fi Masjidil Kufah bihadzal hadis, bahwa Jundub pernah menyampaikan hadis ini di Kufah, di Masjid Kufah. Alladhi ma'ana, yaitu hadis yang bersama kita ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang seseorang. Kana fi man qablana, yakni orang-orang yang sebelum kita dari umat-umat al-madiyah, umat-umat terdahulu. Jaraha, jazi'a minhu, memiliki jarah, fihi jarhun, jazi'a minhu, memiliki luka di tangannya yang dia tidak lagi sanggup menahannya. Fa'aisa min rahmatillah, maka dia putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari kesembuhan. Sudah tidak berharap lagi sembuh. Walam yasbir, dia tidak sabar. Ala alamihi. Ala alamihi. Atas rasa sakitnya. Alam dengan hamzah. Alam. Bukan alam. Bukan dengan ain. Kalau dengan ain, bendera. Alamun artinya bendera. Tetapi alam itu rasa sakit. Lam yasbir ala alamihi raja'a thawabihi. Seharusnya dia sabar mengharapkan pahala. Tapi dia tidak sabar, tidak mengharapkan pahala. Lidha'fi da'il imani wal yaqini fi qalbih. Karena lemahnya faktor keimanan, lemahnya faktor keyakinan yang ada di hatinya. Fa'agada sikinan, maka dia ambil sebuah pisau, sebilah pisau, faqata'a biha yadah, dan dia potong tangannya sekalian. Fa'asabahu nazifun fi damih, maka terjadilah pada darahnya, keluar, memancar, ini terputus urat darahnya yang sangat penting, yaitu urat nadi di antaranya. Kalau urat nadi terputus, itu darah memancar terus. Falam yarqa, dan tidak berhenti pendarahan. Wayan qati' hatta mat, tidak terputus darahnya hingga dia mati. Ini barakallahu fikum pelajaran juga. Bahwa biasanya seseorang yang tidak tertolong adalah ketika tidak sempat dihentikan darahnya. Sehingga sebagai faedah umum, faedah urusan kesehatan, kalau kalian melihat orang kecelakaan, kecelakaan apa saja, kecelakaan di rumah, tangannya tertusuk, terpotong dan sebagainya, jarinya sebagainya, yang pertama harus dipikirkan, hentikan darahnya. Pegang, ikat atau apa, hentikan darahnya, baru kemudian bawa ke rumah sakit. Termasuk kecelakaan di jalan. Kalau darahnya terus memancar, sangat berbahaya. Mengapa? Diriwayatkan di sini bahwa dia meninggal karena darahnya terus berkurang, terus memancar. Sehingga ketika hukum potong tangan, masih ingat pelajarannya? Hukum potong tangan disuruh oleh para ulama, setelah dipotong tangannya, dimasukkan ke minyak panas. Sehingga mengkerut semua urat-urat darahnya, dan berhenti darahnya. sehingga tidak mematikan. Tetapi kalau darahnya terus memancar, maka sangat-sangat berbahaya. Dan biasanya yang paling banyak mengeluarkan darah adalah luka di kepala. Sehingga kalau kecelakaan terjadi, kemudian kepala itu mengeluarkan darah banyak dan terus memancar, tutup dengan sesuatu. Bawa ke rumah sakit. Baik. Dan kalau kecelakaan mobil, kemudian belingnya, ya, pecahan kacanya masih ada di dalam kepala, jangan dicabut. So, begitu dicabut, semakin banyak darah keluar. Biarkan. Nanti di rumah sakit, dokter yang akan mengurusinya. Faedah-faedah kesehatan dari mana? Dari kalimat, faman qata'ad dam, fama raka'ad dam hatta mat. Tidak berhenti pendarahan sampai mati. Berarti pendarahan itu yang menyebabkan biqadratillah, dengan takdir Allah, dia mati. Karena sebab banyaknya darah yang keluar. Qala, dikatakan di sini, orang tadi putus asa dan memotong tangannya sendiri dan tidak berhenti darahnya sampai mati. Qala Allah Ta'ala, maka berarti orang tadi mati karena perbuatannya sendiri. Orang tadi meninggal karena perbuatannya sendiri memotong tangannya. Maka Allah berfirman secara maknanya, hadza 'abdi istabta'a rahmati. Hambaku ini menganggap lambat rahmatku, tidak berharap terhadap rahmatku, wasyifai, menganggap bahwasannya tidak mungkin datang kesembuhan dariku. Itu makna badarani. Baik. Jangan disalahpahami, terburu-buru mendahului takdir. Bukan. Khawatir akan salah paham kalau dikatakan mendahului takdir. Apa yang terucap kalimat seperti itu, diralat, dibatalkan. Bukan begitu maknanya. Maknanya orang tadi terburu-buru karena merasa lambatnya kesembuhan, merasa tidak mungkin datang pertolongan Allah, merasa tidak mungkin akan datang rahmat dari Allah, ini yang dikatakan dengan al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa besar, putus asa dari rahmat Allah. Wa lam yakun lahu jaladun 'ala bala'i. Seakan-akan Allah berkata, orang ini, hambaku ini, lam yakun lahu jaladun ala balai. Dia tidak memiliki kekokohan, ketabahan dalam ujian yang aku timpakan. Tidak memiliki kekokohan, tidak memiliki ketabahan ala balai terhadap bencana yang aku timpakan. Jalad, kekokohan atau ketabahan. Fa'ajjala ila nafsihi bijanayatihi alaiha. Maka akhirnya dia terburu-buru ingin menyelesaikan rasa sakitnya dengan cara bunuh diri. Terburu-buru ingin menyelesaikan rasa sakitnya bijanayatihi, dengan dia melukai atau memotong tangannya sendiri. Wa dhanna annahu qasara ajalihi biqatli nafsihi. Dia mengira bahwa dengan dia mati tidak lagi merasakan sakit. Dia berpikir dengan pendeknya umur, dengan matinya dia dan membunuh dirinya sendiri, dianggap selesai bencana. Tidak lagi merasakan sakit. Lidza, oleh karena itu, faqad harramtu 'alaihi al-jannah. Allah katakan, aku haramkan dia dari surga. Wa man hurima al-jannah fan-naru maswaahu. Siapa yang diharamkan dari surga, berarti nerakalah tempatnya. Fakana al-haribu min waja'il jarhi ila 'adzabin nar. Berarti orang ini lari menghindar dari rasa sakit yang kecil untuk mendapatkan rasa sakit yang besar dan selama-lamanya. Itu dalam neraka. Ini sebodoh-bodoh manusia. Dia ingin menyelesaikan urusan sakitnya, dia ingin menyelesaikan urusan tersiksanya dia dengan sakit di tangannya dengan membunuh dirinya. Padahal setelah terbunuh dirinya, diharamkan dari surga dan dimasukkan dalam neraka yang isinya siksaan. yang kekal abadi. Berarti dia menghindar dari rasa sakit dan bencana di dunia yang sementara untuk mendapatkan neraka jahannam yang selama-lamanya. Saya ulangi ucapan pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam. Fakana hadal harib min waja'il jarhi ila adabin nar. Maka jadilah orang ini lari, harib itu lari, lari dari luka di dunia kepada api neraka. Sakit mana, luka sedahsyat apapun dibandingkan dengan neraka, gak ada apa-apanya. Neraka lebih dahsyat, lebih mengerikan. Maka sesuai dengan pepatah bahasa Arab, orang ini kal mustajir minar ramdha'i bin nar. Ini pepatah dan akan sering kalian dapati dalam ucapan-ucapan para ulama, ucapan orang Arab dengan pepatah ini. Al mustajir minar ramdha'i bin nar. Orang yang berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Loh, ya lebih panas api lah. Ini pepatah. Kal mustajir minar ramdha'i bin nar. Berarti orang ini seperti kata pepatah, berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Waduh, ini padang pasir panas sekali, silau saya. Udah, kita bikin parit api mengelilingi saya supaya terlindung dari panasnya padang pasir dan silaunya padang pasir. Ya dungu. Bodoh dia. Karena api lebih panas. Fa na'udzubillahi ta'ala min su'il khatimah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari su'il khatimah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tugas para santri menerjemahkan faedah-faedahnya dan menambahkan faedah-faedah lain di luar kitab ini. Nanti dibahas ketika pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab.